anak-anak yang hebat, jumpa kembali dengan Matahari, media audio tuntunan anak sehari-hari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat ya. Nah, kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dan juga nyanyian dengan judul Etika Menyelesaikan Masalah Dengan Teman. Apakah kalian sudah siap? Yuk, kita dengarkan bersama. Suatu hari, Aulia, Adi, dan Aji asik bermain lempar dan tangkap bola. Teman-teman, aku minum dulu ya. Iya, Aulia. Adi, kita lanjutkan berdua yuk. Tangkap bolanya ya. Siap. Anak-anak, Adi yang melangkah mundur untuk menangkap bola tidak menyadari Aulia yang sedang minum di belakangnya. Akibatnya, Adi, kamu ini tidak hati-hati. Lihat, minumku tumpah. Maaf Aulia, aku tidak sengaja. Aku tidak tahu kamu di belakangku. Aku minta maaf. Makanya hati-hati kalau mau lari. Lihat, bajuku basah. Adi tidak sengaja, Aulia. Adi juga sudah minta maaf. Jangan marah lagi. Kasihan Adi. Ada apa ini? Aulia, kenapa marah-marah? Ini tante, tadi tidak sengaja Adi menabrak Aulia sampai minumannya tumpah mengenai bajunya Aulia. Oh. Adi sudah minta maaf, tetapi Aulia tidak mau memaafkan dia. Oh, begitu. Iya tante. Aulia, anak ibu yang baik, Adi tidak sengaja sayang. Tapi bu, bajuku basah semua. Tidak apa-apa, Adi kan sudah minta maaf. Berarti Aulia harus memaafkan bu. Betul sekali. Menyelesaikan masalah dengan teman harus dengan cara yang baik supaya tidak menyakiti hati teman. Baiklah bu. Anak-anakku yang hebat, demikianlah cerita dan nyanyian tentang etika menyelesaikan masalah dengan teman. Bagaimana anak-anak? Menarik bukan? Anak-anak, saat bersama teman-teman, terkadang kita bertengkar dengan teman kita. Jika kalian bertengkar dengan teman, cobalah selesaikan dengan cara yang baik. Dengan begitu, teman kita tidak akan merasa sedih. Nah, bagaimana etika menyelesaikan masalah dengan teman? Pertama, memulai berbicara terlebih dahulu. Jadi, tidak langsung menyalahkan ya. Kedua, bicara dengan santun. tidak marah, dan berteriak-teriak supaya tidak menyakiti hati teman yang lain. Ketiga, bersedia mendengar pendapat dari yang lain. Beri kesempatan temanmu untuk berpendapat. Lalu yang keempat, berani mengakui kesalahan. Dan yang terakhir, saling berjabat tangan dan memaafkan. Nah, anak-anakku yang hebat, sampai di sini ibu menemani kalian. Kita berjumpa di lain waktu dalam program yang lain. Dadah!